Mitra bisnis, dalam beberapa minggu belakangan ini di kawasan Eropa terjadi silang pendapat soal wacana akan keluarnya Yunani dari Eurozone. Meski negara-negara G8 pada minggu lalu telah bersepakat untuk tetap mendukung Yunani bergabung dengan Eurozone, namun pernyataan-pernyataan tentang harus keluarnya Yunani agar tak lagi menjadi beban Uni Eropa masih tetap bermunculan. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick, apa pendapat Bapak melihat negara G8 tetap mendukung Yunani bergabung dalam Eurozone? Oh iya, harus itu. Karena di Eropa sendiri kan terpecah-pecah ya. Kalau saya harus itu. Pokoknya mati-matian sampai tidak mungkin. Oleh karena taruhannya adalah Eropa, Uni Eropa pecah yang sudah dibimbing begitu lama. Tapi Pak Quick, bukankah Yunani bisa diibaratkan sebagai anggota tubuh yang terserang kanker yang harusnya diamputasi? Belum tentu. Itu kan siapa yang bilang bahwa itu kanker? Ini kan urusan ekonomi. Misalnya ya 3% kok dijadikan suci itu bagaimana? Kenapa kalau tidak 3,5%? Kenapa tidak 4%? Divisinya dari PDB 3%-nya dijadikan suci, dijadikan hal yang sangat suci mutlak, nggak boleh ditawar. Kompromi dikit lah. Mungkin mereka sudah menuju ke arah sana, tidak langsung 3%-nya dirubah. Tetapi 3% kan ada komponen. Komponen-komponennya digonta-ganti sampai yang tua, yang dapat pensiun, tidak terlampau menderita itu. Sekarang sedang-sedang mati-matian ke arah sana. Nah, Pak Quick, sebelum ini Bapak juga pernah mengulas bahwa Yunani termasuk negara-negara easy going yang berbeda dengan negara-negara Eropa Barat yang etos kerjanya kuat. Ya memang. Memang, akan tetapi pimpinan mereka, elit mereka itu sangat bertanggung jawab. Misalnya ya, di Yunani ya, itu kan ada 3 perdana menteri yang kakek, lalu ayah, anak, Papandreou. Itu 3 generasi perdana menteri ya. Tidak terus menerus, akan tetapi masing-masing. Nah, Papandreou terakhir, dia melihat bahwa ayahnya itu menyembunyikan utang yang besar. Wah, dia marah, dia pasang di web. Kan itu, mulainya gempar kan di situ. Bahwa kondisi keuangan utangnya itu segini gedenya, itu mulainya oleh Papandreou. Nah, Papandreou kan diwawancara panjang lebar, saya mendengarkan. Dia mengatakan, saya punya keyakinan. Saya tidak mau merusak, tapi saya bisa salah, dia bilang. Tapi saya punya keyakinan dengan berbicara jujur seperti ini, ya hebohnya luar biasa. Tapi ini adalah sebuah awal dari perbaikan segala-galanya. Demikian Quick Yanggi, saya Mary Agustin.